بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, pada pembahasan kita ba'dal maghrib dengan tema apa? Mari kita menghibah ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Tema ini kita angkat pada kesempatan malam hari ini sebagai jawaban sekaligus bantahan kepada mereka-mereka yang menamai majlis kita dengan majlis fitnah. Ya, majlisnya mereka ini kan majlis fitnah, kata mereka. Dan ini majlisnya kita, disilakanlah mereka dengan majlis fitnah. Maka kita katakan majlis kita majlis, mari kita menghibah. Hah? Mau apa kalian? Kita menghibah. Tidak masalah. Loh, bukankah ghibah itu dosa? Majlis kita ini di antara materi yang disampaikan dalam majlis-majlis kita adalah ghibah. Mereka tambah panas. Dikatakan majlis fitnah, malah enggak marah, malah majlis ghibah. Ya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani jami'an, atas dasar mengapa, atas dasar apa mereka menamai majlis kita dengan majlis fitnah atau tukang fitnah atau tukang cela atau tukang menghina? Atas dasar apa kaum muslimin? Dikarenakan dakwahnya kita, dakwah ahlu sunnah, dakwahnya rasul dan para sahabat, itu berisikan dua hal. Berisikan dua hal. Yang pertama, memerintahkan kepada kebaikan. Yang dikenal dengan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf. Ini yang pertama. Isi yang kedua, nahi mungkar. An-nahyu anil mungkar. Mencegah dari kemungkaran. Itulah isi dari Islam. Dikatakan oleh Syekh Rabi, ini adalah qiyamul Islam. La yaqumul Islamu illa bihima. Agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan dipenuhi keduanya. Anda mendakwahkan kepada yang hak, Anda juga memperingatkan dari yang batil. Engkau mendakwahkan tauhid, wajib beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, Allah semata yang diibadai. Anda pun harus mencegah dari kesyirikan, memperingatkan bahaya kesyirikan, dan memperingatkan kepada umat Islam dari orang-orang yang menjalankan kesyirikan, dalam bahasa Arab musyrikun. Ini dia. Tidak akan mungkin Islam itu berdiri kecuali dua pilar ini dipenuhi. Adanya tasfiyah dan adanya terbiyah. Mensucikan umat dari kotoran-kotoran. Kotoran akidah, kotoran bid'ah, kotoran amalan, kotoran najis, kotoran-kotoran yang lain. Dan juga ditarbiyah umat ini dididik umat ini dengan tauhid, dengan sunnah, dengan iman, dengan takwa. Dua-duanya harus berjalan. Itu namanya dakwah. Sehingga kalau ada orang kok dakwahnya cuma sekedar apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak mau mentahdir dari bid'ah. Ini bukan dakwah yang dimaukan dengannya mencari ridho Allah. Tetapi dakwah yang dimaukan dengannya mencari ridho manusia. Yang diajarkan akhlak. Akhlak bagus, Pak. Akhlak bagus. Tetapi dia tidak mau berbicara masalah kejelekan ahlul bid'ah. Tidak mau bicara kebatilannya, kebid'ahan. Enggak mau. Alasannya, ya nanti orang pada bubar. Siapa yang mau hadir ke majelisku kalau saya bicara tentang itu? Oh, ini tendensinya cari orang, Pak. Ya, pengen diterima oleh semua pihak. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani warin jami'an. Agama kita dibangun di atas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara bentuk nahi mungkar adalah mentahdzir ahlul bid'ah. Memperingatkan bahaya ahlul bid'ah. Bahkan menyebut nama ahlul bid'ah ketika indal hajah. Ketika memang dibutuhkan. Untuk disebut seorang tokoh ahlul bid'ah. Karena memang dia berbahaya. Meracuni umat. Menyesatkan umat. Orang tidak kunjung paham. Siapa ahlul bid'ah itu yang berbahaya? Siapa yang sekarang ini fitnahnya menyebar? Maka Anda ketiga itu harus menyebut nama, maka sebut nama. Loh, apa itu bukan ghibah? Menyebut nama orang dan menyebutkan kejelekannya, apa itu bukan ghibah? Jawabannya ghibah, tetapi ghibah yang diperbolehkan dalam agama kita. Ghibah yang disyariatkan, bahkan kadangkala hukumnya wajib. Dan nanti kita akan sebutkan keterangan para ulama ahli sunnah dari zaman dulu. Bahwa berbicara tentang ahlul bid'ah. Berbicara tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Walaupun sampai kau menyebut nama. Itu bukan termasuk ghibah. Yang dimaksudkan dengannya adalah ghibah yang dosa besar. Bukan. Bukan ghibah itu. Kalau dikatakan ghibah, ghibah yang boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin menyebutkan dua bab berturut-turut. Bab yang pertama, babu tahrimil ghibah wal amru bihifdil lisan. Bab haramnya ghibah dan perintah menjaga lisan. Kemudian disusulkan oleh beliau dengan bab ma yubahu minal ghibah. Bab hal-hal yang diperbolehkan seorang untuk ghibah. Tadi beliau mengatakan haramnya ghibah. Kemudian disusulkan dengan bab ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk seseorang melakukan ghibah. Ada 6 tempat. Ada 6 bab atau 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Haramnya ghibah. Ini perlu kita bahas, Pak. Haramnya ghibah. Jangan sampai ada orang yang menuduh ahlu sunnah menghalalkan ghibah. Wah, ini bahaya. Ahlu sunnah tidak menghalalkan ghibah. Ghibah itu haram. Kecuali yang diperbolehkan dalam syariat. Dengarkan baik-baik. Hafalkan kalau tidak ditulis. Ahlu sunnah mengharamkan ghibah. Illa ma yubahu min. Kecuali yang memang dibolehkan dalam syariat. dan akan disebutkan Imam Nawawi. Kita baca dengan cepat keterangan dari beliau. Haramnya ghibah disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Allah berfirman, dan janganlah engkau menghibah sebagian yang lainnya. Penggambaran dosa ghibah adalah ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, apakah seorang di antara kalian ingin memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentunya kalian tidak mau memakan daging manusia saudara kita yang kita kenal dalam keadaan sudah mati. Apa kamu mau? Tentunya tidak. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha rahmah. Ayat ini menerangkan haramnya ghibah dan termasuk dosa besar karena disebutkan penggambarannya seperti halnya memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Apa itu ghibah kaum muslimin? Ghibah disebutkan sendiri oleh Nabi definisinya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hal itu di dalam kitab Riyadhus Salihin tentang makna ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apakah itu ghibah? Allah Rasulullah mengatakan, al-ghibah adalah zikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk engkau menyebut-nyebutnya. Engkau berbicara tentang saudaramu yang saudaramu itu tidak suka untuk engkau sebut-sebut. Aib, dosa, maksiat yang dilakukan olehnya, kok kamu lihat, dia gak suka kalau engkau bercerita. Dia malu. Dia malu kalau sampai aibnya dibeberkan kepada orang. Malu. Marah dia. Kalau kamu atau kita, seorang di antara kita berbicara tentang kejelekan saudara kita. Marah dia. Zikru ahoka bima yakrah. Itu ghibah. Kenapa? Karena dia jatuh kepada dosa, tetapi dia sembunyi-sembunyi. Dia tahu ini dosa. Dia sadar ini maksiat. Dia mengerti ini menjijikan, memalukan. Masa saya jatuh pada dosa ini? Astagfirullah. Tapi, syahwat membawa dia pada maksiat itu. Aib, malu dia. Qaddar ma syaa fa'al, kamu melihatnya. Maka jangan kamu membicarakan aib orang ini. Karena orang ini melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak suka untuk engkau mengumbarnya. Beda halnya dengan orang. Nanti akan ada pembahasannya. Dalam kitab Lamdul Manthur. Juga disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Tentang kondisi orang yang mujahirin. Orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Dia sendiri bercerita. Tadi malam saya begini, saya begini. Dia cerita. Tadi malam saya minum-minuman. Satu botol belum mabok, 5 botol. Bahkan 1 krat. Ya. Ditemani wanita nakal. Cerita dia. Dan dia menampakkan kebahagiaannya, kebanggaannya. Maka orang yang seperti ini kalau dibicarakan bukan termasuk riba. Bukan termasuk riba membicarakan pelaku dosa yang bentuknya mujaharah terang-terangan. Bisa dipahami hadirin? Karena dia sendiri tidak malu. Ini. Ada benar riba. Qala Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bertanya, "Atadruna mal riba?" Tahukah kalian apakah riba itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Qala, "Dzikraha ka bima yakrah." Engkau menyebut-nyebut kejelekan saudaramu sesuatu yang dia benci untuk engkau mengungkit-ungkitnya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Qila afara'aita in kana fi akhihi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya yang aku ceritakan itu memang ada pada dia? Maka Rasul mengatakan, "In kana fi ma taqul," kalau memang yang kau ceritakan itu ada pada dia, faqad ikhtabtahu, maka sungguh engkau telah menghibainya. Kadangkala ada orang mengatakan, "Loh, memang dia melakukannya ya enggak apa-apa." Oh, jangan. Itulah yang namanya riba. Ya. Wa idza lam yakun fi ma taqul, jika engkau bercerita tentang saudaramu dosa-dosa dan kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh saudaramu tersebut, maka sungguh engkau telah berdusta atas nama dia. Bisa dipahami hadirin? Sehingga yang namanya riba haram, waikum muslimin. Kecuali 6 hal berikut ini yang disebutkan Imam Nawawi. Yang pertama, saya sebutkan tentang beliau, "I'lam annal ghibata tubahu li ghardin sahihin." Ketahuilah, sesungguhnya yang namanya ghibah itu diperbolehkan dengan tujuan yang benar, yang syar'i, sahihin syar'iyin. Tujuan yang benar, yang sahih dan syar'i. "La yumkin al-wusul illa ilaihi illa biha." Yang tidak mungkin akan sampai kepada sebuah kebaikan kecuali memang harus ghibah. Tentunya dalam perkara yang diperbolehkan dalam syariat. "Wa wasittatu abwabin." Ghibah yang diperbolehkan secara syar'i ada 6 bab. Yang pertama, kalau mau ditulis bab ya, kehabisan waktu nanti, Pak. Yang pertama adalah at-tadallum. "Fayajuzu lil mazlumi ay yatadallama lil sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw qudratun al-insafihi min zalimihi fa yaqul zalamani fulanun bikada." Yang pertama, menyampaikan kepada waliul amr atau pihak yang berwenang akan kezaliman seseorang terhadap dia. Datang kepada waliul amr, datang kepada qadi, jaksa, atau kepada syurtah, ya, polisi. "Laporkan si fulan mendzalimiku. Dia mengambil hartaku, menipuku, begini, begini, begini." Diceritakan tentang aib orang tersebut yang mendzalimi. Karena apa? Tidak mungkin Anda bisa, ya, mengambil hak Anda dari sang penipu tadi yang mendolimimu kecuali kamu bercerita. Kalau kamu gak mau, "Pak polisi, saya mau laporan." "Laporan apa?" "Saya ditipu." "Oleh siapa?" "Waduh pak polisi, saya gak mau ghibah." Diterima gak laporannya? Polisinya bingung lah, siapa yang mau dituntut? "Aduh itulah, saya gak mau ghibah, yang penting duitku ditipu." Lah oleh siapa? di mana, kapan? Waduh, saya enggak mau hibah. Ya sudah urusanmu. Ditipu ya jorna ngono ora gelem laporan. Halahu. Ini yang pertama. Tetapi ingat, ini dilakukan kepada pihak-pihak yang memang memiliki apa? Wewenang. Apakah dia syurta, walil amr, qadi, atau orang yang punya kudrah kemampuan. Dia bukan walil amr, tapi punya kemampuan. Misal, datang kepada seorang ustaz. Ustaz, afan ini, si fulan begini-begini, tolong pertemukan supaya dia sadar. Dia telah begini, begini, dan begini. Dalam urusan kerjasama, umpamanya. Atau dalam urusan janji-janji. Atau dalam urusan munakahat. Ini akan disebutkan pernikahan. Saat suamiku begini-begini. Kalau memang itu tidak bisa jelas kecuali dengan menyebutkannya, maka itu boleh. Ini mimbab apa? At-tadallum. Ya, ini melaporkan seorang yang berbuat zalim kepada kita. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang kedua adalah meminta bantuan guna merubah kemungkaran. Antum melihat sebuah kemungkaran, mau menceritakan kesembarangan orang, takut hibah. Dan itu termasuk hibah. Tapi kalau tidak dihentikan, orang ini terus menerus. Terus bagaimana? Kalau Anda bisa menegurnya, mengingatkan dia, empat mata, bainaka wa bainahu, antara engkau dengannya saja, kasih tahu, gak boleh kayak gitu, itu dilarang dalam agama. Kalau dia terima kasih, selesai sudah. Mudah-mudahan dia menerima. Dan berhenti. Ya, jangan kau ceritakan, saya sudah nasihati, saya sudah ingatkan. Belum kayak gitu-gitu diceritakan. Ya, itu ta'yir, itu mengandungi unsur kau merendahkan orang itu. Tapi kalau kamu tidak mampu, saya gak mampu. Orang ini gak mungkin dengar nasihatku. Saya siapanya di depan dia. Tapi saya tahu dia melakukannya dan itu terus-menerus. Saya akan beritahukan si fulan. Seorang yang alim. Yang bisa menasihati. Maka ini adalah dalam rangka isti'anah di tahyiril munkar. Meminta bantuan kepada pihak tertentu yang diyakini bisa membantu guna merubah kemungkaran tersebut. Bisa dipahami? Dan ini pun tujuannya adalah karena Allah. Bukan karena, wah ini kebetulan ini. Mumpung saya dapati, hancurkan saja nama baiknya. Jangan, Bang. Itu namanya kamu mencela, menta'yir. Bukan nasihat yang kau berikan. Yang ketiga, istifta. Istifta, yakni meminta fatwa. Fayaqul lil mufti zalamani abi aw ahi aw zawji aw fulan bikada. Fa law dhalik, istifta, minta fatwa. Contoh, seorang mengatakan bapakku mendzalimiku, atau seorang istri mengatakan suamiku mendzalimiku. Pertanyaannya kepada seorang yang alim, apakah boleh dia melakukan hal itu kepadaku? Ini meminta fatwa. Karena apa? Tidak ada jawaban yang tepat kecuali engkau harus menceritakan. Menceritakan kronologi yang ada antara kamu dengan saudaramu, kamu dengan suamimu, atau kamu dengan istrimu. Ya, engkau ceritakan. Guna mendapatkan apa? Ini penilaiannya bagaimana? Bisa dipahami hadirin? Guna bisa diberi solusi. Ini. Walakin akan tetapi kata beliau, al-afdal ayyakul ma takul fi rajulin au syakhsin au zawjin. Namun lebih afdal engkau bahasakan dengan bahasa kinayah. Apa hukumnya, wahai syekh, jika ada orang begini dan begitu? Jangan kau terang-terangan. Kalau engkau bisa membahasakan dengan bahasa itu dan tepat dengan apa yang terjadi, bahasakan dengan itu. Ya Syekh, bagaimana dengan begini-begini? Ada orang begini, ada orang begini. Jangan kau ceritakan si fulan wa fulan. Kalau seandainya memang mencukupi dengan bahasa seperti itu. Tetapi kalau tidak mencukupi, ini antara suami istri. Tentunya ada hak dan ada kewajiban. Beda halnya kalau orang lain dengan orang lain. Ini suami istri, hukumnya beda. Anda harus terangkan, ini suamiku. Oh suamimu. Maka akan ada nasihat, coba lihat kamu. Kedudukanmu di suamimu bagaimana? Kok bisa suamimu mukul kamu? Kok bisa suamimu membentakmu? Coba lihat kamu dulu, wahai istri. Sikapmu di hadapan suamimu, istri yang salihah atau istri yang nyebelin. Kadangkala sang suami sudah lemah lembut. Yang perempuan ini istrinya masih saja gak paham-paham. Ya. Dibiarkan diam masih gak paham-paham. Ngeyel, bawel. Suaminya baru mau ngomong. Dia sudah ngomong duluan. Lah istri yang kayak gini. Perbaiki dirimu dulu. Suamimu akan memperbaiki dirinya. Ini nasihat. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya yang keempat. Tahdhirul muslimina minasyarr. Riba yang diperbolehkan yang keempat adalah tahdhir. Memperingatkan kepada kaum muslimin dari bahaya keburukan. Di antaranya, ini yang keempat ini ada beberapa contoh. Mentahdir, memperingatkan kaum muslimin minasyarr, dari keburukan. Contoh yang pertama yang disebutkan Imam Nawawi adalah jarhul majruhin minarwat wa syuhud. Wadhalika jaizun bijmal muslimin bal wajibun lil hajah. Menerangkan tentang jarhul majruhin. Artinya apa jarhul majruhin? Cacatnya seorang rawi. Cacatnya seorang rawi atau cacatnya seorang yang memberikan saksi. Yang seperti ini kaum muslimin sepakat para ulama membolehkannya. Bahkan katanya, bahkan kata beliau, bal wajib. Bahkan hukumnya wajib lil hajah ketika memang dibutuhkan. Memperhatikan di sini. Hadis Nabi sampai kepada penulis itu melalui beberapa orang demi orang. Sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Orang demi orang ini namanya apa? Rawi. Namanya apa? Rawi, pembawa riwayat. Kalau ada di antara rawi-rawi tersebut pendusta, penyampai dalil, penyampai hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, di antara orang-orang yang pendusta itu harus dijelaskan. Agar umat tidak tertipu dengannya. Anda yang tahu harus berbicara. Agar umat berhati-hati dari riwayat orang tersebut. Bahkan ini hukumnya wajib lil hajah. Ketika memang dibutuhkan, Anda harus berbicara. Dalam rangka menjaga terjadinya hadis palsu. Dalam rangka menjaga hadis yang maudhu', yang makdzub, yang dusta. Anda harus menyampaikannya. Dulu, Imam Ahmad pernah disampaikan kepada beliau sebuah kalimat. Innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun kada wa fulanun kada. Wa Imam Ahmad, sungguh terasa berat bagiku untuk aku mengatakan si fulan begini, si fulan begini. Dia itu pendusta, dia itu tukang bohong, dia itu tukang pemalsu hadis, dia itu lemah, saya tuh berat lu kalau ngomong kayak gitu. Diomongkan kepada Imam Ahmad kalimat seperti itu. Apakah Imam Ahmad menyetujuinya? Saya berat untuk menyatakan si fulan lemah, si fulan pendusta, si fulan ini, saya berat. Ini berkaitan dengan urud, nama baik orang. Saya khawatir ini besar ini perkaranya. Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Apabila kamu yang tahu rawi itu rawi yang pendusta, aku tahu juga rawi itu rawi pendusta, tapi engkau diam dan aku diam. Fa kaifa ya'riful jahilu as-sahiha min as-sakim? Maka bagaimana orang yang jahil akan tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif? Bagaimana mungkin orang yang jahil akan tahu mana yang hak, mana yang batil, kalau kamu diam? Kamu tahu, kamu diam. Saya tahu, saya diam. Lah terus bagaimana nasib orang yang tidak tahu? Bisa dipahami hadirin? Ya. Contoh yang berikutnya. Masih contoh pada poin yang keempat. Riba yang diperbolehkan memperingatkan manusia dari keburukan adalah al-musyawaratu fi musaharatin sanin au musyarakatihi au ibda'ihi au muamalatihi. Bolehnya seseorang menceritakan keburukan seseorang ketika dia akan menjadikannya sebagai apa? Tunangannya atau sebagai menantunya. Anda ditanya oleh seseorang, bagaimana si fulan ini mau meminang putriku? Anda tahu kekurangan-kekurangan orang yang akan meminangnya. Anda ceritakan. Dan itu boleh. Boleh yang seperti itu. Agar supaya menjadi pertimbangan bagi calon mertuanya. Persiapan bagi calon istrinya. Ini calon suamimu pernah begini-begini. Gimana? Ya sudah, saya terima saja. Saya siap untuk menghadapinya. Silakan. Ya, jangan kamu sembunyikan. Dan kamu memujinya, oh dia baik, padahal pendusta. Oh dia baik, padahal tukang pukul. Ya. Begitu dinikahkan, kedapatannya jelek. Tukang mukul istri, tukang bentak, kamu ditagih. Baik atau jelek, itu jelek sebenarnya. Cuman saya malu-malu saja ngomongnya, oh kamu gara-gara kamu ini. Bisa dipahami hadirin? Demikian pula dalam hal musyarakah. Seorang yang akan menjalin bisnis dengan si A. Anda tahu si A ini bahaya, Anda harus berbicara. Ini urusan duniawi, tapi Anda tahu si fulan jelek, Anda harus bicara. Jangan kamu kerjasama dengan si A. Si A ini orangnya begini-begini. Ini tahdhiri minasyar. Ya. Kemudian berikutnya, wa ibda'ihi wa mu'amalati wa ghairi dzalik. Wa yajibu 'alal musyar alla yukhfi halahu. Bagi orang yang dimintai musyawarah, dimintai pandangan, dalam perihal tadi di atas, hendaknya dia jangan menyembunyikan aib-aib orang tersebut. Bal yadhkur al-masawi. Hendaknya dia menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang akan dipinang tadi, atau orang yang akan meminang, atau orang yang diajak kerjasama, mu'amal atau yang lainnya. Alati fihi biniyati an-nasiha. Itu semuanya dilakukan dalam rangka apa? Nasihat. Kemudian yang berikutnya adalah contoh berikutnya ini. Contoh dari Imam Nawawi. Idza ra'a mutafakkihan yataraddad 'ala ahli bid'ah. Engkau melihat adanya orang yang pandai, alim dia, ustaz umpamanya atau syekh. Tetapi orang ini yataraddad ilal mubtadi. Berbolak-balik ke majlisnya ahlul bid'ah. Berbolak-balik bergaulnya dengan ahlul bid'ah. Au fasikin. Atau sang ustadz ini. Atau orang yang alim ini. Bergaul dengan orang yang fasik terus-menerus. Maka kata beliau, dikhawatirkan orang yang alim ini menularkan kebid'ahannya. Maka di saat itu fa'alaih nasihatuhu bibayani hali. Hendaknya engkau menjelaskan keadaan seorang yang alim tersebut. Hati-hati dari si fulan, dia memang alim masya Allah, tetapi dia berbolak-balik kepada ahlul bid'ah. Dia berbolak-balik bergaul dengan ahlul fasik. Jelaskan. Agar jangan sampai orang lain termadorati oleh orang tersebut. Ini dia. Yang terakhir yang disebutkan Imam Nawawi contoh tadi sudah yang keempat. Sekarang yang kelima. Riba yang diperbolehkan yang kelima. Ayyakuna mujahiran bifiskihi abidatihi. Riba yang diperbolehkan yang kelima adalah membicarakan orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dosa, abidatihi, atau orang yang terang-terangan menampakkan kebid'ahannya, seperti orang yang minum khamr atau orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya dengan terang-terangan, ya, melakukan kebid'ahan dengan terang-terangan, maka tidak mengapa untuk dibicarakan. Yang keenam disebutkan Nawawi di sini adalah at-ta'rif, menyebutkan kejelekan cacat seseorang yang memang itu sudah terkenal, seperti seorang yang terkenal, memang dia terkenalnya seperti itu. Seperti dilakobi. Seorang dilakobi dengan akmas, orang yang buta. Atau araj, orang yang pincang. Atau orang yang tuli. Atau orang yang kerah. Ya, awar. Atau orang yang bisu. Atau orang yang dengan julukan-julukan yang memang dia sendiri tidak mengapa. Dan terkenal memang dengan julukan itu. Seperti dulu di zaman Nabi ada seorang yang dikenal dengan Dzulyadain. Orang yang tangannya panjang. Memang tangannya panjang lebih daripada kebiasaan orang yang ada. Lebih panjang daripada orang yang lain. Terkenal dengan lakob itu. Maka orang-orang mengatakan Dzulyadain. Dan dia tidak marah. Karena memang dia lakobnya lakob itu. Dzulyadain. Atau orang yang dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Karena memang dia lahir dalam keadaan apa? Buta. Disebut dengan Al-A'ma Ibnu Ummi Maktum. Tetapi Syekh mengatakan kalau seandainya hal itu bisa dihindari, hindari. Berikan lakob kepada dia, lakob yang baik, bukan lakob yang jelek. Ini enam hal yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Sekarang kita akan masuk kepada beberapa nukilan para ulama kita yang disebutkan di dalam kitab Lamuddurul Manthur. Bab dalam kitab ini, waikum muslimin, bab tentang at-tahdhiru min mujalasati ahli al-ahwa. Peringatan dari duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Bab ini banyak sekali isinya. Ya. Juga akan kita bacakan nanti insyaAllah disusul dengan bab yang berikutnya. Tahdhiru salaf min mujalasati ahli al-bid'ah. Wa min ashkhasi bi'ainihim wa dhikri asma'ihim wa lam yaraw dhalika ghibah. Bab ini, bab tahdhirnya para salaf, peringatannya para salaf dari duduk bersama ahlul bid'ah dan peringatannya para salaf dari tokoh ahlul bid'ah tertentu. Wa dzikri asmaihim, bahkan disebut nama mereka langsung. Walam yaru dzalika ghibah, dan para ulama tidak menganggap hal itu sebagai ghibah, ghibah yang haram, tidak. Bahkan juga disebutkan di dalam kitab ini, la ghibata lil mukhalifin wa alil ahwa wal bidah, tidak ada ghibah membicarakan orang-orang yang menyimpang, membicarakan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Ini tidak termasuk ghibah. Bisa dipahami hadirin? InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan kita berikutnya. Isya jam berapa? Sekarang? Atau masih lama? 5 menit lagi? Kalau di kita jam 7 kurang 10 kalau di Cilacap. Di sini? Kurang 7. Atau sama? Karena iman-iman waktu sampai terdengar azan sebelah ya. Kita bacakan di sini beberapa contoh ucapan para ulama. Qala al-Imam Hasan al-Basri, la tujalis sahiba hawa, jangan engkau duduk bersama pelaku hawa nafsu. Fayakdzibu biqalbika, maka kalau engkau duduk bersama mereka-mereka pengekor hawa nafsu, mereka akan memasukkan racunnya ke dalam hatimu. Fatahli, kamu akan hancur dengan sebab itu. Au tukhalifuhu fatamrud qalbuk, atau minimalnya syubhat itu masuk ke dalam hatimu, kemudian kamu berpenyakit dengan syubhat tersebut. Ini peringatan. Ya. Juga disebutkan oleh ulama yang lainnya, Imam Ibnu Sirin, lamatakan la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum, jangan kau duduk-duduk bersama ahlul ahwa, jangan engkau membantah mereka yang berjidal. Berjidal itu beda dengan membantah. Berjidal itu Anda menyampaikan argumentasi di depan ahlul bid'ah, dan Anda pun membiarkan ahlul bid'ah menyebutkan argumentasinya. Ini jidal. Beliau mengatakan jangan. Jangan kau berjidal dengan mereka. Karena jidal itu ada syaratnya. Yaitu billati hiya ahsan. Wala tasma'u minhum, dan jangan kalian mendengarkan dari mereka. Ini contoh-contoh tahdzir secara umum. Adapun contoh-contoh tahdzir secara khusus, langsung disebut orangnya, adalah contoh Imam Abu Nu'aim, mengisahkan Imam Sufyan Al-Thawri. Beliau meninggal pada tahun 160 sekian Hijriah. Al-Imam Sufyan Al-Thawri masuk ke dalam masjid di saat mau melaksanakan sholat Jumat. Faidal Hasan ibni Salih ibn Hayy, didapati di waktu itu seorang yang bernama Al Hasan ibni Salih ibni Hayy sedang sholat. Faqala, maka Sufyan Al-Thawri mengatakan, na'udzubillahi min khusyu'in nifaq, kita berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang munafik ini. Yang bernama, dia adalah yang bernama Al-Hasan ibni Salih ibn Hayy. Wa akhadha na'alayhi fatahawwal, Imam Sufyan kemudian mengambil sandalnya dan pergi mencari masjid yang lain. Ini tahdzir yang sangat jelas. Di masa kaum muslimin berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat Jumat, Imam Sufyan Ats-Tsauri mendapati tokoh Ahlul Bid'ah bernama Hasan ibn Salih ibn Hai mengatakan dia munafik walaupun sholatnya khusyuk. Ini tahdir. Langsung bukan hanya tunjuk hidung, bukan. Ini tunjuk orangnya langsung. Padahal lagi sholat, Pak. Langsung. Hada huwa. Contoh yang lainnya, sebelumnya adalah Al-Imam Hasan Basri mengatakan mengapa Sufyan Ats-Tsauri mentahdir dari sosok yang bernama Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Qala Al-Hasan dhaqa rajulun yaru sayf ala ummati Muhammad. Al-Hasan bin Salih bin Hayy adalah seorang yang memiliki pemahaman halalnya membunuh umat Islam. Karena dia adalah tokoh khawarij. Maka ditahdir oleh beliau terang-terangan. InsyaAllah kita lanjutkan. Ba'da salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.